الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Surah yang pertama dari juz amma adalah surah An-Naba. Disebut dengan nama surah An-Naba dan sebagian para ulama ada yang menyebutnya dengan nama surah Amma Yatasaalun. Dan ini suatu hal yang sering diketemukan dalam Al-Quran. Sebagian dari surah Al-Quran mempunyai penamaan-penamaan yang telah berlalu dalam penafsiran surah Al-Fatihah disebut dengan beberapa penamaan sebagaimana sebagian dari surah Al-Quran disebut dengan beberapa penamaan seperti surah Taubah disebut juga dengan surah Bara'ah. Surah Al-Isra disebut juga dengan surah Bani Israel. Atau surah Ghafir disebut juga dengan surah Al-Mu'min. Surah At-Tahrim disebut juga dengan surah An-Nisa As-Sugra. Dan demikian seterusnya. Dari Al-Quranul Karim atau dari surah-surah Al-Quran kadang dikenal di kalangan para ulama dengan beberapa penamaan. Surah An-Naba dan disebut juga dengan surah Amma Yatasa'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telah berlalu penjelasannya bahwa bismillah yang tertera pada setiap surah adalah sebuah ayat dari Al-Quran yang menjadi pemisah antara surah, antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Dan dia tidak termasuk dari surah tersebut. Dan telah kita sebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surah Al-Quran di satu surah saja, yaitu di surah apa? An-Naml, menurut kesepakatan para ulama. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim juga bukan termasuk surah menurut kesepakatan di surah apa? Di surah At-Taubah, surah Bara'ah. Adapun selain dari dua tempat ini, maka itu letak silang pendapat di kalangan para ulama, apakah dia ayat dari surah atau dia bukan termasuk dari surah. Yang benarnya dia adalah ayat tersendiri, dipakai menjadi pemisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya, dan tidak termasuk dari surah tersebut. Ya. Ini telah berlalu uraiannya di penafsiran surah Al-Fatihah. Di awal surah, Rabbul Izzah berfirman, Amma yatasa'alun. Amma itu asalnya dari kalimat Amma pakai alif. Cuman sudah merupakan kebiasaan orang-orang Arab untuk membuat atau membuang kalimat, membuang huruf alifnya di dalam istifham sehingga tidak ditulis alifnya. Jadi kalau diartikannya an ma dari dua kata, an tentang, ma apa. Jadi tentang apa? Yatasa'alun, mereka bertanya-tanya. Iya. Jadi kalau disebut secara, diartikan secara bebas, yatasa'aluna an mada atau an ma, mereka bertanya-tanya tentang apa. Iya. Dan ini mungkin lebih diperjelas di mana pada sebagian qiraat, seperti dalam riwayat Ibnu Katsir, atau dalam qiraat Ibnu Katsir, ya riwayat Ibnu Katsir dari jalan Al-Bazzi, amma dengan huruf ha setelahnya. Jadi baca amma pakai ha, kemudian sakta. Jadi amma, kalau dia baca amma yatasa'alun, demikian bacanya. Jadi tekankan tentang apa, mereka bertanya-tanya. Iya. Yatasa'alun itu dari kalimat, dari kata tafa'ul dalam timbangan kalimat Arab, artinya mereka banyak bertanya tentang hal tersebut, sering saling bertanya tentang hal tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum musyrikin yang mereka bertanya-tanya akan suatu perkara yang disebut di dalam ayat ini atau disebut dalam surah ini tentang Naba' al-Azim. Dia adalah berita yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya, "Amma yatasa'alun?" pengingkaran terhadap mereka. Ini bukan pertanyaan, tetapi pengingkaran. Kenapa mereka bertanya-tanya? Saling bertanya tentang hal tersebut. Iya. Iya. Jadi ini mana pertanyaan, amma yatasa'alun. Tentang apa mereka saling bertanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan anin naba'il 'adzim. Mereka bertanya-tanya tentang an-naba' al-'adzim. Siapakah mereka yang bertanya-tanya ini? Iya. Kebanyakan mufassirin menyebutkan bahwa yang bertanya-tanya adalah kaum musyrikin. Dan ini yang nampak dari konteks tasyiq al-ayat. Kan disebutkan kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun. Sekali-sekali tidak, sungguh mereka akan mengetahuinya. Kemudian sekali-sekali tidak, sungguh mereka akan mengetahuinya. Sebab kaum musyrikin yang berselisih dalam hal ini. Iya. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan yang bertanya-tanya di sini adalah manusia. Mereka yang bertanya-tanya. Iya. Ya, kalau manusia yang bertanya-tanya berarti manusia ada muslim dan ada kafir. Kalau muslim, maka dia mempertanyakan tentang as-sa'ah bukan pertanyaan pengingkaran. Tetapi suatu hal, suatu pembicaraan di kalangan mereka yang akan menambah keyakinan mereka di dalam agama mereka akan adanya hari kebangkitan. Ya, adapun orang-orang kafir, kalau mereka mempertanyakan tentang hari kiamat, maka pertanyaannya kadang dalam bentuk ngolok-ngolok, mengejek atau meragukannya. Ya. Karena itu kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, kaum kuffar, orang-orang kafir ketika menyebut as-sa'ah tentang hari kiamat, maka di antara mereka ada yang meragukan. Seperti dalam firman-Nya, "Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wal irji'tu ila rabbi innali 'indahu lal husna." Sebagian dari mereka meragukan. Katanya, "Saya tidak menyangka hari kiamat itu akan ada, akan bangkit. Dan saya meyakini kalau saya kembali kepada Rabbku, ya kalau memang itu terjadi, saya kembali kepada Rabbku, maka saya akan dapatkan kebaikan untukku di sisi Rabbku." Ini ucapan orang kafir. Dan ucapan di antara ucapan mereka juga disebut dalam Al-Quran, "Inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin." Sungguhnya kami hanya menyangka, sebuah sangkaan. Dan kami tidak pernah yakin tentang itu. Ya. Jadi di antara mereka ada yang meragukannya. Dan di antara mereka ada yang memastikan tidak akan terjadi hari kebangkitan. Ya, seperti dalam firman-Nya, "Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Orang-orang kafir berkata, "Sungguhnya ini hanyalah kehidupan dunia dan kita tidak akan dibangkitkan." Ya. Jadi itu keberadaan orang-orang kufar. Mereka saling mempertanyakan, "Amma yatasaalun?" Ya. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Jadi sebut jawabannya. Allah menerangkan, "Anin nabail azim." Tentang berita yang sangat besar. Berita yang sangat besar. Berita yang sangat besar ini apa? Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa berita yang sangat besar ini yang diinginkan adalah Al-Quran. Yang diinginkan adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran disifatkan sebagai berita yang sangat besar di dalam sebuah ayat. Di surah Sad, Allah menyatakan, "Qul huwa naba'un 'adzim. Antum anhu muridun." Katakanlah bahwa Al-Quran itu adalah berita yang sangat besar. Kalian berpaling darinya. Ya. Ini dalil para ulama yang mengatakan bahwa Naba'ul 'adzim adalah Al-Quran. Ya. Dan disebut di ayat setelahnya, "Alladzihum fihi mukhtalifun." Dan mereka berselisih tentang berita ini. Ya, kalau yang diinginkan Al-Quran, maka bentuk perselisihannya dimaklumi. Di kalangan orang-orang musyrikin, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah syair, dan ada yang mengatakannya sebagai sihir, dan ada yang mengatakannya itu hanyalah rekayasa dari Nabi Muhammad, ya, yang dibisikkan kepadanya, dan seterusnya. Ya, mereka berselisih di dalamnya. Dan penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan Naba'ul 'adzim maknanya adalah kebangkitan. Hari kebangkitan setelah mati. Dan ini pendapat yang paling nampak kalau kita lihat teks ayat. Kita lihat dan kita dengarkan tadi ayat-ayat yang dibaca. Mereka bertanya tentang berita yang sangat besar. Alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih di dalamnya. Kemudian Allah nyatakan, "Kalla," sekali-sekali tidak. "Saya alamun," mereka akan ketahui hari kebangkitan itu. "Thumma kalla saya alamun," mereka pasti akan mengetahuinya. Kemudian untuk menetapkan hari kebangkitan, Allah subhanahu wa ta'ala ya, menguraikan ayat-ayat kebesaran-kebesarannya yang menunjukkan ya, pasti dan adanya hari kebangkitan itu bisa dicerna oleh akal kalian, akan adanya hari kebangkitan. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada dan seterusnya. Diterangkan, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasaknya. Nah, dan seterusnya. Dari ayat yang kita akan jelaskan. Semuanya penjelasan, ya, akan adanya hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan. Ini pendapat yang kedua. Mereka mengatakan bahwa Nabal Adhim adalah hari kebangkitan. Ini saya katakan adalah pendapat yang paling kuat. Ini yang dirajihkan oleh Ibn Kathir, ya, Ibn Jarir dan selainnya. Nah, dan sebagian buku tafsir ada yang menyebutkan pendapat yang ketiga, bahwa berita yang besar adalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana menceritakan keadaan kaum musyrikin menyikapi diutusnya beliau sebagai rasul, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Dan mereka takjub akan datangnya seorang pemberi peringatan, seorang rasul dari mereka. Iya. Jadi ini tiga penafsiran para ulama tentang makna an-naba al-azim. An-naba artinya berita. Artinya berita. Al-azim artinya yang besar. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Allah menjelaskan mereka bertanya-tanya tentang berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka berselisih di dalam hal tersebut. Iya. Mereka berselisih dalam hal tersebut. Dan kita terangkan ya, kalau berita yang besar bermakna Al-Qur'an, perselisihannya dimaklumi, ada yang mengatakannya syair, ada yang mengatakannya sebagai sihir, ya, dan seterusnya. Kalau mengatakannya hari kebangkitan, ya, telah kita terangkan ada yang mendustakan hari kebangkitan, ada yang meragukannya. Ya. Dan kalau dihitung seluruh manusia pada masa itu, kaum muslimin menetapkan adanya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka berselisih di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla ini sebuah kata di dalam bahasa Arab, punya banyak makna dan penggunaannya tergantung teks ayat. Ya. Tatkala ayat ini mungkin mengandung beberapa kemungkinan, karena itu diantara para ulama ada yang mengatakan bahwa makna kalla sekali-sekali tidak, ya, artinya dia adalah bantahan, ya, kalimat bantahan, sanggahan terhadap sangkaan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi kalla saya'lamun, sekali-sekali tidak, salah apa yang kalian sangka itu. Saya'lamun, mereka akan mengetahuinya. Ya. Mereka akan mengetahuinya. Ini kalau kalla bermakna sekali-sekali tidak. Dan ada yang mengatakan bahwa kalla di sini bermakna haqqan. Bermakna sungguh. Ya, sungguh benar. Ya, kalau bermakna sungguh benar, haqqan, maka mengartikan ayat, sungguh benar, hari kebangkitan itu akan terjadi dan mereka akan mengetahuinya. Iya. Jelas? Kalla saya'lamun. Ya. Sekali-sekali tidak, mereka akan mengetahuinya. Akan mengetahui apa? Tidak diterangkan di sini mengetahui apa. Dan inilah termasuk keindahan uslub bahasa Arab. Supaya di dalam memberikan nasihat dan teguran lebih mendalam maknanya. Lebih mendalam maknanya. Saya beri contoh ya di dalam kehidupan misalnya. Ya, seorang anak melanggar. Dikatakan kepadanya, kalau kamu melanggar lagi, kamu akan ketahui akibatnya. Dia tidak sebut apa akibatnya. Begitu saja. Ini kalimat lebih mendalam. daripada dikatakan kalau kamu melanggar lagi kamu akan saya pukul misalnya. Ya. Tapi kalau disebut kamu akan ketahui akibatnya, akibatnya itu banyak, mungkin dipukul, ya. Mungkin lebih daripada itu. Jelas? Dan ini dari uslub yang membahasakan. Dan di sini indah sekali tatkala Allah Subhanahu wa taala bantah pernyataan mereka itu, sangkaan mereka. Ya, tentang hari kebangkitan. Kalla, sekali-sekali tidak. Saya lamun. Sungguh mereka akan mengetahuinya. Ya. Jadi, mungkin bermakna sungguh mereka akan mengetahui bahwa hari kebangkitan pasti terjadi, tidak diragukan. Ya. Pasti akan terjadi dan tidak ada tempat untuk lari. Mereka tidak akan bisa menghindar. Bisa bermakna demikian. Dan bisa bermakna, ya, kalau dibangun di atas penafsiran bahwa itu adalah Al-Quran, ya, sekali-sekali tidak, mereka akan mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah hak. Dan apa yang diberitakan dalam Al-Quran semuanya adalah benar. Dan mereka akan mengetahuinya. Ya. Dan mungkin bermakna, saya alamun, mungkin bisa dimaknakan, ya, mereka akan mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan setelah kematian. Roh-roh mereka akan dikembalikan ke jasad mereka. Mereka akan dikeluarkan dari kubur mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan menuju kepada hisab. Nah, mereka akan mengetahuinya. Sebab kaum musyrikin yang mendustakan hari kebangkitan, ya, mereka tidak mengimani akan adanya. Ya, pasti nanti setelah terjadinya, baru mereka akan mengimaninya. Setelah terjadinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa ta'wila? Yawma ya'ti ta'wiluhu, yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq." Apakah mereka itu menunggu hari kebangkitan? Pada saat terjadinya hari kebangkitan itu? Ya. Jadi mereka menantang-nantang, mana hari kebangkitan? Ya, mempertanyakan. Maka Allah terangkan, tidaklah mereka menunggu kecuali terjadi hakikatnya hari kebangkitan. Dan hari terjadinya, ketika kebangkitan itu benar-benar terjadi, sudah tegak hari kiamat, ya, sudah nampak huru-hara hari kiamat, barulah mereka berkata, ya, barulah orang-orang yang lupa hari kiamat itu, hari kebangkitan itu sebelumnya, mereka berkata bahwa sungguh para rasul telah datang dengan kebenaran. Ya, baru mereka sadar mengetahui kebenaran para rasul. Setelah mereka saksikan sendiri dan mereka dibangkitkan. Nah, ya, ini semana dengan ayat yang atau surah yang akan kita lalui insyaAllah dalam juz amma ini. Surah Takatsur. Al-Hakum Al-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla say'alamun. Thumma kalla say'alamun. Kalla law ta'alamuna ilman yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jadi Allah sebutkan kalian dibuat lalai oleh sikap bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Lupa kalian akan hakikat dari kehidupan, maksud dari kehidupan. Kalian lalai sampai kalian mendatangi alam kubur. Setelah kalian sampai di alam kubur, baru kalian sadar, tahu sudah. Kemudian Allah menyatakan, dia menyebutkan bahwa kalian akan melihatnya. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Kemudian ditekankan lagi, pada saat hari kiamat takal benar-benar mereka melihatnya, sudah sampai ke ainul yaqin, benar-benar mereka lihat. Ya. Pada puncak keyakinan. Nah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla say'alamun." Ya. Ini lebih mendalam di dalam menunjukkan hardikan dan bantahan terhadap mereka. Sekali-sekali tidak. Sungguh mereka akan mengetahuinya. Thumma kalla say'alamun. Kemudian sekali-sekali tidak. Pasti mereka akan mengetahuinya. Di sini diulangi kembali. Dan pengulangan di sini, di antara para ulama ada yang mengatakan artinya adalah ta'kid, penekanan. Nah, ini adalah nasihat yang sangat mendalam Tatkala mereka mempertanyakan tentang hari kiamat, tentang Naba'ul 'Adzim yang mereka berselisih dalamnya, maka Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak, mereka akan mengetahuinya. Kemudian Allah tekankan kembali, kemudian sekali-sekali tidak, mereka pasti akan mengetahuinya. Dan diantara para ulama ada yang mengatakan bahwa kalla sayalamun, itu artinya orang-orang kafir akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka mendustakan Naba'ul 'Adzim. Thumma kalla sayalamun, ini kaum mukminin. Kemudian mereka sekali-sekali tidak akan mengetahuinya, kaum mukminin, mereka akan mengetahui bagaimana balasan Allah terhadap keimanan mereka mengimani akan Naba'ul 'Adzim itu. Jelas? Di antara para ulama ada yang menafsirkan seperti itu. Ya. Dan ini semuanya mungkin di dalam ayat. Ya, mungkin. Namun kebanyakan ahli tafsir menyebutkan ثُمَّ كَلَّ سَيَعْلَمُونَ, ini bermakna ta'kid, bermakna penguat. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang kafir yang mengingkari An-Naba'ul 'Adzim ini, mengingkari hari kebangkitan ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala terangkan hakikat dari perkara mereka, dan Allah jelaskan ancaman yang sangat besar bagi siapa yang mengingkarinya. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Setelah menerangkan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemampuannya, kemampuannya yang maha besar, yang maha agung. Dan Allah menjelaskan keajaiban ciptaannya. Dan ini adalah khitab, adalah pembicaraan diarahkan kepada mereka yang menunjukkan rahmat Allah, diarahkan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka ditegur, diingatkan mereka akan hari kebangkitan dengan sesuatu yang mereka bisa tangkap dengan akal dan fitrah mereka. Allah jelaskan kebesaran-kebesarannya yang mereka lihat. Yang dari kebesaran-kebesarannya ini, harusnya mereka berpikir bahwa Allah maha mampu untuk membangkitkan mereka. Kalau Allah yang menjadikan bumi, kemudian menegakkan gunung, kemudian menciptakan kalian berpasang-pasangan, membuat tidur sebagai tempat istirahat kalian, malam sebagai pakaian kalian, siang kalian mencari mata pencaharian, kemudian ditegakkan langit 7 tingkat di atas kalian, matahari yang sangat terang, diturunkan dari langit air yang berlimpah ruah, kemudian dikeluarkan darinya berbagai biji-bijian dan tumbuhan, kemudian berbagai kebun-kebun yang sangat banyak, ya, sangat lebat sekali tumbuhannya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu memunculkan seluruh hal ini. Ya. Dan membangkitkan kalian lebih ringan bagi Allah subhanahu wa ta'ala daripada seluruh hal itu. Ya. Maka ini adalah penjelasan secara umum kepada mereka yang mengingkarinya. Ini dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya kepada manusia. Ya. Mereka diingatkan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu, agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jelaskan, alam naja'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai mihada, kami jadikan bumi sebagai hamparan. Bumi ini dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai hamparan. Dan kalimat hamparan menunjukkan bahwa manusia bisa mengambil manfaat darinya. Bukanlah bumi itu semuanya keras sehingga tidak bisa diambil manfaat darinya. Dan bukan pula bumi itu semuanya lembek, tidak bisa menahan apa yang dipikul di atasnya. Tapi bumi ini dijadikan sebagai hamparan, yang manusia bisa berjalan di atasnya, melakukan aktivitasnya, dan memetik kebaikan yang mereka butuhkan. Allah ingatkan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi al-arda mihada sebagai hamparan. Ya. Suatu yang dihamparkan untuk kalian. Ditundukkan untuk kalian. Dia tetap tidak bergerak. Tidak goyah, goncang ke sana sini. Tetap kalian mengambil manfaat darinya. Wal jibala autada. Dan kami jadikan gunung-gunung sebagai autada. Autada jamak dari watad. Dan watad itu ya, adalah sesuatu yang ditancapkan di bumi dan diikat padanya berbagai macam benda. Ya, kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia-nya, dia adalah pasak. Ditancapkan di bumi, kadang diikat. Sesuatu yang dibutuhkan di situ, apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kadang dijadikan sebagai tiang, ya, kadang dijadikan sebagai fondasi, kadang dijadikan sebagai sesuatu yang diambil manfaat darinya. Allah sebutkan bahwa kami jadikan gunung sebagai autada, sebagai pasak-pasak. Iya. Dan subhanallah, memperhatikan ya, ciptaan Allah ini, bagaimana bumi dihamparkan dan bagaimana bumi dan bagaimana gunung itu ditancapkan, menunjukkan betapa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya. Iya. Andai kata tidak ada gunung ini, maka manusia mereka tidak akan tenang di atas permukaan bumi, diterpa oleh angin. Tapi dengan adanya gunung ini diseimbangkan keadaan mereka dan terjadi keanekaragaman kehidupan. Ada yang dekat dari gunung, mereka agak sejuk, ada yang kedinginan pada kedekatan dan derajat tertentu, ada yang jauh dekat dengan laut, mereka akan rasakan cuaca yang berbeda. Dan ini semuanya dari keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesaran Allah. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kalian azwaja. Apa artinya azwaja? Azwaja ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Dibangun di atas dua penafsiran ini, bisa diterjemahkan dengan dua terjemahan. Bisa diterjemahkan, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Dan bisa bermakna, dan kami ciptakan kalian saling menyerupai. Nah, atau bisa saya ulangi tafsirannya di penerjemahannya, dan kami ciptakan kalian sebagai suami istri. Ini dibangun di atas penafsiran bahwa azwajan yang diinginkan adalah pasangan laki-laki dan perempuan. Ya, ini ada dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa annahu khalaqa az-zawjaini adz-dzakara wal unsa. Dan Allah menciptakan az-zawjain, dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri-diri kalian ada azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri, sehingga kalian tenang kepada mereka. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Dia mengatakan azwajan maknanya diciptakan sebagai pasangan suami istri. Dan dia mengartikannya bahwa azwajan bermakna asnaf, yaitu pasangan-pasangan, bentuk-bentuk yang berpasangan. Ya. Di antara manusia, di antara ciptaan Allah, ada laki-laki pasangannya perempuan. Ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang indah, ada yang jelek. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan seterusnya, berpasang-pasangan. Ya. Dan dua makna ini tercakup di dalam ayat. Dua makna ini tercakup di dalam ayat. wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai subata. Apa artinya subata? Arti asalnya subata itu dari kalimat al-qata, memotong. Jadi subata hal-hal yang memotong. Nah, ya maksudnya manusia dalam kehidupannya banyak bergerak, ya, berupaya di dalam kehidupan. Ya, tidur ini memotong seluruh hal itu sehingga mereka berhenti dari aktivitasnya. Berhenti dari aktivitasnya. Ya, karena itu kalau diterjemah bebas, ya, maka diartikan wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai peristirahatan. Begitu kalau diterjemahkan bebas. Tapi arti subata itu yang saya terangkan tadi. Jelas? Dan ini dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan adanya tidur tersebut. Dan dirasakan betapa besarnya nikmat ini tatkala seorang kurang tidur. Ya. Maka dia akan merasakan pada dirinya suatu hal yang sulit dan suatu hal yang memberatkannya. Tapi tatkala dia merasakan tidur, maka dia mendapatkan kesegaran. Ya. Pulih kembali tenaganya. Dan dia dapatkan berbagai manfaat. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian Allah jelaskan, wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai libasa. Ya, libas kalau diartikan harfiah artinya apa? Pakaian. Ya. Dan di dalam memaknakan pakaian ini, di kalangan para mufassirin ada yang mengambil makna pakaian itu sebagai pakaian adalah suatu yang menutupi aurat. Ya, sebab di malam hari ya, manusia menyembunyikan apa-apa yang ia tidak ingin manusia melihatnya di waktu siang. Ya. Dari membawa pengertian pakaian, dia adalah tempat untuk beristirahat. Ya, tempat untuk mengambil ketenangan. Di mana di siang hari, manusia hirup pikuk dengan kegiatannya, maka seakan-akan dia seperti pakaian yang enak di tubuh. Ya. Menjaga tubuhnya, membuat dia istirahat. Jelas? Dari menyebutkan bahwa pakaian dia dari mana menjaga tubuh ini dari hal-hal yang jelek sehingga tidak terjangkit penyakit atau tidak datang kepadanya hal-hal yang tidak dia senangi. Iya. Semuanya ini masuk di dalam mana wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai libasa, sebagai pakaian. Nah, Allah firman wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum, dan kami ciptakan kalian. Sini khitab kepada orang yang hadir, kalian. Yang sebelumnya berkaitan dengan dhamir ghaib. Kata ganti yang tidak hadir. Tapi ini untuk orang yang hadir. Perubahan dari uslub ini yang tidak hadir kemudian yang hadir, ini semuanya dari tariq al-Quran, menghidupkan pemahaman. Ya, dan bagaimana menghidupkan hati itu tatkala membaca Al-Quran tersebut. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang sebagai ma'asha. Ma'asha bisa bermakna waktu yang kalian mencari ma'isha padanya. Waktu yang kalian mencari ma'isha, mencari kehidupan, mencari rezeki padanya. Lalu mengatakan ma'asha bahwa artinya adalah dan kami jadikan siang sebagai kehidupan kalian. Sebab kebanyakan aktivitas manusia adalah di waktu siang. Dan siang ini adalah rahmat Allah yang sangat besar. Yang dengan adanya siang ini, manusia pun menghemat banyak perkara. Pengeluaran-pengeluaran yang mereka keluarkan di waktu malam untuk mendapatkan cahaya. Iya. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami jadikan siang sebagai ma'asha. Semua apa yang disebut di sini, ini dikatakan oleh para ulama fi ma'radi imtinan. Semuanya penyebutan adalah mengingatkan manusia akan minna Allah, anugerah Allah kepada mereka. Ya. Ini saya ingatkan, saya teringat kalau membaca dua ayat ini. Saya pernah ditanya oleh sebagian ikhwah, katanya ada yang berdalilkan, ada yang melarang orang kerja di malam hari. Ya. Jadi menjual di malam hari itu tidak boleh. Dalilnya apa? Ya, ayat ini. Katanya kami jadikan malam sebagai pakaian. Jadi malam itu untuk tidur, bukan untuk bekerja. Siang adalah untuk bekerja. Tempat mencari kehidupan disebut dalam ayat. Dan ini pendalilan bukan pada tempatnya. Pendalilan bukan pada tempatnya. Jelas ya? Ya kalau dilihat sepintas lalu mungkin aja masuk akal ya. Benar juga. Tapi itu pendalilan bukan pada tempatnya. Ya, berdalilkan dengan sebuah ayat atau dengan sebuah dalil apapun itu ada kode etiknya. Ada etika-etikanya. Dan di sini bukan tempatnya berdalilkan untuk itu. Di sini fi ma'radil imtinan. Penyebutan minna Allah. Ya anugerah Allah. Dan di kalangan ahli usul, itu tidak bisa diambil pemahaman kebalikan. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Ya. Maka si yang menjawab tadi, tidak boleh itu, memberikan hukum tidak boleh, dia mengambil pemahaman kebalikan. Ya, jadi kalau malam untuk tidur, siang untuk tempat mencari, pemahaman kebalikannya, menurut dia tidak boleh kerja di malam hari. Dan ini tidak boleh diambil pemahaman kebalikan dari ayat. Ya. Jelas ya? Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, anggaplah bisa diambil pemahaman kebalikan. Ya. Maka pemahaman kebalikan tidak menunjukkan haramnya, sehingga dikatakan tidak boleh. Ya. Paling tinggi mungkin dikatakan, afdolnya kamu jangan menjual di malam hari, di siang hari saja. Tapi ini hukumnya tidak boleh di malam hari. Jadi ini berlebihan semuanya. Hal-hal yang seperti ini adalah sikap berlebihan. Karena itu seorang penuntut ilmu, ya, sebelum masuk dalam menguraikan pendalilan, mengambil petikan hukum, dia harus tahu bagaimana tata cara mengambil dalil. Sehingga dia tidak salah ya, menggunakan dalil. Jangan seperti orang itu yang berkata kepada manusia, jangan kamu sholat. Dia larang orang sholat. Apa dalilnya tidak boleh sholat? Ayat Al-Quran. Allah berfirman, wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Itu dalilnya. Benarkah pendalilannya? Ya, semua orang yang baca ya surah itu akan tahu salahnya. Sebab ayat setelahnya, celahnya kepada siapa? Alladhinahum an salatihim sahun. Jadi orang yang lali dalam sholatnya itu yang dianggap celaka. Bukan semua orang yang sholat. Ya. Maka di sini pendalilan penting. Ya, di dalam seorang memahami bagaimana cara etika berdalil dan seterusnya. Karena itulah sebagaimana yang saya tekankan, menuntut ilmu itu adalah suatu hajat yang sangat penting, darurat seorang menuntut ilmu. Dan mengambil ilmu dari guru itu juga adalah suatu hal yang tidak kalah pentingnya. Iya. Kemudian kelanjutan ayat, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 yang sangat kuat. Sab'an 7 syidada yang sangat kuat. Nah maksudnya 7 yaitu 7 langit. 7 langit yang sangat kuat. Sebab langit ini Allah subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa dia dibangun dengan kekuatan. Allah menjelaskan wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan aidin, dengan kekuatan. Aid itu maknanya kekuatan. dan kami yang meluaskannya. Kami yang meluaskannya. Tapi kuatnya langit ini, tidak ada tiang yang menyangganya. Ya. Manusia kalau di dunia dia bikin atap, harus ada tiang pondasinya menyangga, supaya tidak jatuh atapnya. Tapi di langit atap tidak butuh tiang, saking kuatnya. Ya. Karena itu pensifatan dalam ayat ini dikatakan Allah menyatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah terhadap manusia. Kemudian Allah menyatakan wa ja'alna siraja wa haja. Dan kami jadikan sebuah siraj wa haja. Sebuah lentera wa haja yang sangat menerangi. Terang benderang, sangat menerangi. Apa yang dimaksud di sini? Lentera yang sangat menerangi itu matahari. Ya. Dan wahaj itu adalah suatu hal yang sangat terang, bisa membakar. Ya. Dan demikianlah keberadaan matahari yang sangat jauh tersebut, tapi teriknya luar biasa panasnya. Ya bagaimana pula kalau ada yang dekat kepada matahari itu. Nah, dan matahari ini Allah sebutkan sebagai nikmatnya untuk manusia, menunjukkan kebesarannya, di mana seluruh makhluk mengambil manfaat dari cahaya yang berasal dari matahari ini. Kemudian Allah berfirman, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Dan kami turunkan dari al-mu'sirat. Dari al-mu'sirat kami turunkan ma'an, air. Yang sajjaja. Ini dua kata yang harus diterangkan. Apa arti al-mu'sirat? Dan apa arti sajjaja? Al-mu'sirat, di antara mufassirin ada yang mengartikannya angin, bermana angin. Ini nukil dari sejumlah ahli tafsir. Dan makna penafsirannya, kalau dia adalah angin, ya, maknanya bahwa angin ini, ya, menyebabkan turunnya hujan. Ya. Sebagai proses yang dengannya awan menurunkan hujan. Ya, karena itu diterangkan dalam Al-Quran, Allah menyatakan, Allahu yursilur riyah fatuthiru sahaba. Allah yang mengirim angin lalu berubahlah menjadi awan. Ya, angin ini membawa sesuatu sehingga awan itu pun bisa menurunkan hujan. Jelas? Ini nafsiran yang pertama. Nafsiran yang kedua, ada yang mengatakan mu'sirat itu bermana awan. Bermana awan. Dan ini penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan lain-lainnya. Iya. Dan jelas ya kalau dari awan, sebab di dalam banyak ayat diterangkan bahwa hujan itu turunnya dari awan. Turunnya dari awan. Iya. Dan sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkannya dengan penafsiran yang ketiga. Ini disebut dari Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Mereka mengartikan mu'sirat bermana langit. Jadi kami turunkan dari langit air yang berlimpah ruah. Cuman pendapat yang ketiga ini dianggap aneh oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Apakah dia pendapat yang aneh ataupun pendapat yang punya dasar? Maka tidak bertentangan dengan makna hujan itu turun dari awan. Sebab kalimat as-sama, kalimat langit, itu tidak harus menunjukkan mana langit yang di atas, tapi kadang bermana bukan menunjukkan langit yang kita lihat, ya. Tapi kadang bermana arah ke atas, sebab as-sama kadang bermana arah ke atas. Dan telah datang penyebutan dalam Al-Quran, wa anzalna minas samai ma'an, dan kami turunkan dari langit air. Ya, maksudnya bukan dari langit turunnya, tapi dari atas. Suatu tempat yang tinggi yang mengarah ke langit. Itulah awan. Ya, jelas ya? Yang diinginkan adalah awan. Nah, ini mana pengkompromian yang dipandang oleh para ulama di masa ini. Walaupun di masa dahulu ada yang mengatakan, ya asalnya turun dari awan, tapi mungkin saja air itu turun dari langit. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun para ulama kita di masa ini, dengan seiring perkembangan masa, ya, tatkala seorang misalnya naik pesawat, ya, hujan di bawah awan, begitu naik melewati awan, ada lagi hujannya. Ya, nampak bahwa hujannya turun dari mana? Dari awan. Ya, mereka ya dalam mengkompromikan ayat dengan cara yang saya sebutkan itu tadi. Sebab mana sama, ya itu kadang bermana langit dan kadang bermana sesuatu yang bermana yang tinggi ke arah langit. Jelas ya? Iya. Dan tidak ada pertentangan alhamdulillah antara ya ayat-ayat Al-Qur'an. Semuanya menunjukkan makna yang sama dan semuanya menunjukkan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Sajjaja artinya ma'an yang air yang jatuh dengan derasnya. Ya. Ada yang mengatakan air yang tercurah, tertumpah. Ada yang mengatakan air yang turun dengan banyak secara berurutan. Ya. Dengan sangat cepatnya. Nah, dan ini asal penggunaan di dalam bahasa Arab. Sebab orang Arab kalau menggunakan kata as-sajj, itu artinya sesuatu yang banyak tumpah, yang banyak dialirkan. Itu makna as-sajj. Ya kalau ayat ini diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, dan kami turunkan dari awan air yang berlimpah ruah atau air yang tercurah. Linukhrija bihi habban wa nabatan. Agar supaya kami mengeluarkan darinya habban wa nabata. Habban artinya apa? Biji-bijian. Habban biji-bijian. Wa nabata dan tumbuhan-tumbuhan. Nah, segala jenis tumbuhan yang dimakan dalam keadaan basah itu disebut nabat. Ya, bukan kering, dia basah disebut nabat. Jadi air yang diturunkan dari langit ini, air yang disifatkan sebagai rahmat Allah ini, jatuh ke bumi, kemudian dari bumi keluarlah dengannya berbagai tumbuhan, berbagai manfaat yang manusia mengambil hajat dan keperluannya dari apa yang keluar dari bumi. Wa jannatin alfafa, dan keluarlah dari situ berbagai kebun, berbagai pepohonan dengan buah-buahan yang beraneka ragam, warna yang berbeda-beda, rasa dan bau yang beraneka ragam. Wa jannatin alfafa. Alfafa artinya yang diliputi dengan pohon. Ya, dari kalimat laf, laf artinya itu meliputi, membungkusnya. Ya. Jannat, kebun-kebun yang dibungkus, yang diliputi dengan alfafa. Ya, dibungkus dengan berbagai pohon di dalamnya. Dan alfafa ini itu tidak ada mufradnya. Nah, menunjukkan banyaknya. Sebab dia adalah jamak dari sebuah jamak. Jamak dari sebuah jamak. Jadi kata jamak dari sebuah kata jamak. Kalau kata tunggalnya dari kalimat laf, itu tunggalnya. Atau latif. Kemudian dijamak lagi. Ya, dari jamaknya ini baru menjadi alfafa. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada manusia. Jadi seluruh dari apa yang kita baca dari alam naj'alil arda mihada sampai ayat ini, wa jannatin alfafa, di dalamnya terdapat berbagai hujjah, berbagai keterangan yang harus membuka pikiran orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Iya. Dari alam naj'alil arda mihada sampai wa jannatin alfafa, di sini terdapat 4 hujjah terhadap kaum musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka harus menetapkan adanya hari kebangkitan. Hujjah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan, wal jibal autada, gunung sebagai pasak-pasak, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, wa ja'alna nawmakum subata, kami jadikan tidur kalian sebagai subata, peristirahatan, wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang sebagai tempat mencari mata pencaharian, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang sangat kokoh. Ini semuanya penyebutan bumi, gunung, langit. Iya. Dan ini menunjukkan, dalil yang sangat besar menunjukkan akan hari kebangkitan. Sebab penciptaan langit dan bumi di sisi Allah lebih ringan. Ya. Lebih ringan daripada penciptaan manusia. Penciptaan manusia lebih besar. Ya. Lebih besar. Dan lebih berat. Bersama dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang maha mampu menciptakan manusia, dan Allah lebih mampu lagi untuk membalikannya. Lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikannya, membangkitkannya. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyatakan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan manusia itu lebih besar daripada penciptaan makhluk, dari penciptaan manusia. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Tadi saya salah ucap ya, bahwa penciptaan manusia lebih besar daripada penciptaan langit dan bumi. Terbalik, penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi Allah terangkan penciptaan langit dan bumi sedemikian rupa. Ya. Kalau langit dan bumi saja Allah ciptakan, ya, maka membangkitkan manusia, menghidupkannya setelah mati itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harusnya pikiran kalian terbuka bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, bahwa kebangkitan kalian lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan yang pertama. Ya. Pendalilan yang kedua tentang hari kebangkitan dari ayat yang kita baca, Allah menyatakan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya. Dan kami turunkan dari langit ma'an sajjaja, dari awan air yang berlimpah ruah. Yunukhrija bihi habban wa nabata, kami keluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, kebun-kebun yang diliputi oleh pepohonan yang sangat lebat. Sini Allah terangkan bagaimana Allah menghidupkan bumi. Bagaimana dikeluarkan dari bumi ini, ya, sesuatu. Allah hidupkan dari bumi yang mati ini sesuatu yang manusia mengambil manfaat darinya. Ya. Dan ini adalah tanda kebesaran Allah akan kemampuan Allah untuk menghidupkan manusia. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah, fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu khashi'ah, tenang. Kami turunkan, apabila kami turunkan padanya air, maka bumi ini ihtazzat. Ya. Bumi ini bergetar menerima air. Warabat, dan menumbuhkan tumbuhan. Perhatikan. Kemudian Allah nyatakan, sesungguhnya yang menghidupkannya itu maha mampu menghidupkan orang-orang yang mati. Ya. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan, ya, dari benda, dari bumi yang mati, yang dihidupkan sesuatu yang manusia mengambil manfaat, maka menghidupkan orang-orang yang sudah menjadi mati, sudah menjadi tulang belulang, menghidupkannya bagi Allah Subhanahu wa taala lebih mudah. Iya. Jelas ya? Pendalilan yang ketiga, ya, yang harusnya membuka pikiran orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dari anugerah Allah ini. Ya, Allah menyatakan wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Allah yang menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya. Dan kalau kalian sudah menjadi bangkai, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghidupkan kalian sebagaimana awal kali kalian diciptakan berpasang-pasangan. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim." Ya. Mereka bertanya, menantang kaum musyrikin bertanya, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Siapa yang menghidupkan tulang belulang ini setelah tulang belulang tersebut menjadi tanah, hancur lebur bersama tanah menjadi debu? Siapa yang menghidupkannya? Maka Allah menjawabnya, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah." Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang munculkannya di awal kali. Dan Allah Maha mengetahui atas segala bentuk penciptaan. Ya. Kemudian sisi yang keempat dari pendalilan hari kebangkitan dari ayat-ayat yang kita baca, dari firman-Nya, "Waja'alna naumakum subata." Kami jadikan tidur kalian sebagai peristirahatan, dan tidur itu adalah mati kecil. Ya. So, seorang yang tidur itu seakan-akan dia dikatakan mati. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ketika orang bangun dari tidur, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur." Ya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Ya. Setelah kami dimatikan dan kepadanya lah kami kembali. Makin diperingatkan, kalau Allah mampu membuat kalian mati sementara, ya, kemudian menghidupkan kalian lagi, bangkit kalian dari tidur kalian, ya, maka demikian pula kalian kalau sudah mati benaran, Allah Maha mampu untuk menghidupkan kalian menuju kepada hari kebangkitan. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain bahwa menghidupkan jiwa itu dari tanda kebesaran Allah dan sebuah tanda akan hari kebangkitan bagi orang-orang yang berakal. Faqulna adribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya, surah Al-Baqarah, ya, tentang orang yang dari Bani Israel yang mati. Ya, bagaimana diketahui siapa yang membunuhnya? Ya, maka diambil dari apa namanya? Bagian dari Al-Baqarah, dari sapi yang sudah disembelih dipukulkan pada orang yang mati itu. Maka Allah menghidupkannya kembali. Allah menyatakan, ya, maka kami berkata, pukullah ya mayat itu dengan sebagian dari sembelihan bakara itu, dari sapi itu. Ya, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Ini di dunia. Ya, Allah hidupkan kembali supaya mereka lihat. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kebesarannya, tanda-tanda kebesarannya. Agar supaya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian itu berakal. Bisa menggunakan akal kalian. Kalian berpikir. Iya. Ini semua dari barahin. Nah, hujjah-hujjah yang kuat. Menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Nah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Keterkaitan ayat-ayat. Ya, bersambung sampai sini. Untuk berikutnya. Ayat-ayat berikutnya. Inna yawmal fasli kana miqata, dan seterusnya. Itu punya keterkaitan sendiri. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertanyaan insyaallah kita jawab setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kita tidak akan bisa menyamai amalan para sahabat walaupun setengah kira. Dalam hadis lain dikatakan bahwa orang-orang yang istiqamah di atas sunnah pada saat kerusakan telah merata pada akhir zaman, pahala mereka seperti pahala dari 100 orang di kalangan sahabat. Apa kedua hadis tersebut tidak kontradiksi? Yang pertama, hadis kedua itu ada pembicaraannya di kalangan ulama ahli hadis. Ya. Anggaplah hadisnya sahih, maka tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Nah, para sahabat lebih utama dari sudut global, maksudnya dari sisi keseluruhan mereka lebih utama. Adapun di akhir zaman, maka dia keutamanya pada apa yang disebutkan saja. Tatkala dia beramal dengan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang di akhir zaman. Bagaimana hukum makan gula-gula sambil berjalan? Makan gula-gula, makan kue, ya. Atau bahasakan saja, makan sambil berjalan. Minum berdiri, misalnya. Apa hukumnya? Ya. Jawabannya, hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Tiada dalil yang kuat dan tegas pendalilannya yang melarangnya. Walaupun lebih afdalnya, lebih utamanya, dia makan dan minum dalam keadaan duduk. Itu yang paling utama. Jelas ya? Ini pendapat yang paling kuat di dalam masalah. Nah, karena ada dua hadis yang menjelaskan, ada hadis-hadis Nabi memerintah untuk minum duduk, dan ada hadis Nabi minum dalam keadaan berdiri. Maka perintah untuk duduk itu menunjukkan afdalnya, dan beliau sendiri melakukannya berdiri itu menunjukkan bolehnya. Itu menunjukkan bolehnya. Dan ini kesimpulan yang paling kuat di dalam masalah, dirangkai dalam dua bait syair disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Idza ma syaribta fajlis tafud li sunnati safwati ahli al-Hijaz. وقد نقل شربه قائما وذلك لبيان الجواز. Apabila kamu minum, maka duduklah, kamu beruntung. Sebab itu sesuai dengan sunnahnya Nabi pilihan yang keluar dari negeri Hijaz, maksudnya Nabi Muhammad, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Dan telah dinukil Nabi minum dalam keadaan berdiri, yaitu menunjukkan bolehnya. Ya, ini pendapat yang pertengahan yang dipegang oleh kebanyakan ulama di masa ini, dan sejumlah guru-guru kami juga menguatkan pendapatnya. Di antara menguatkannya Syekh Muqbil rahimahullah, juga dua bait syair itu pernah saya bacakan ke Syekh Shalal Fauzan, dan beliau menganggap bagus kesimpulan yang tersimpul yang disebut di dalamnya. Saya seorang pemuda yang baru belajar, dan saya mempunyai paman yang menyuruh saya tarbiyah di Wahdah Islamiyah, dan saya belum tahu apa-apa. Ya, mohon menjelaskan. Katakan saja kepada pamannya bahwa belajar itu tidak harus di Wahdah Islamiyah. Ya. Bahkan kalau ingin belajar dengan baik, harusnya bukan di Wahdah Islamiyah. Sebab kalau belajarnya di Wahdah Islamiyah, nanti ujung-ujungnya bisa jadi tidak baik. Ya. Terangkan saja, kasih logika-logika umum. Nah, bukan suatu hal yang baik sebuah kelompok yang pada mereka membolehkan berbilangnya jemaah kaum muslimin, membolehkan berbilangnya jemaah, dan bukan suatu kelompok yang benar mereka ada bai'at dan gerakan-gerakan tersembunyi, gerakan rahasia, dan bukan suatu kelompok di atas kebenaran, ya, yang mereka termasuk orang-orang yang memunculkan makna tauhid hakimiyah, ya, dan menjadikannya sebagai pembagian tersendiri, yang berjalan di atas pembagian para pengikut si kutub. Ya. Dan bukan suatu tempat yang baik untuk belajar, yang tidak pernah menuntunkan kepada pengikutnya untuk berlepas diri dari orang-orang yang jelek dan bisa mengantar kepada kehancuran. Tidak pernah memperingatkan dari bahaya buku-buku Syekh Qutb Hasan al-Banna. Ya. Bahkan hasil tarbiyah mereka juga ya. Itulah yang muncul para yang pelaku bom Makassar dan seterusnya. Itu hasil-hasil terbiaya. Nah, itu sebagian pelakunya merobbi di kalangan mereka ya. Dan harus tahu sebagainya dalam merobbi di kalangan mereka. Ya walaupun belakangan, ya harus mereka katakan bukan merobbi, dikasih tanda petik. Ya, setelah dikejar sana sini. Ya, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang apa namanya pernah kita terangkan dalam sebuah ceramah yang menguraikan tentang penyimpangan Wahda Islamiyah. Apa hukumnya menyimpan Al-Quran di bagasi jok motor sementara kita duduki? Ini tidak pantas ya, tidak pantas. Ya. Maksudnya dia simpan Al-Quran itu di tempat yang terhormat. Bolehkah perempuan haid masuk masjid untuk ta'lim? Jawabannya boleh. Sebab itu bagian dari keperluan. Ya. Bagian dari keperluan yang dibutuhkan oleh seorang perempuan. Dan secara umum ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan saya sendiri condong kepada pendapat yang mengatakan bolehnya. Tafsir yang dibaca syarah siapa? Saya dalam menafsirkan, saya mengambil dari banyak buku ya. Sehingga semua buku tafsir yang berkaitan dengan tafsir apa yang saya lihat ada faedah, saya nukilkan. Dari tafsir Ibn Kathir, dari tafsir Ibn Jarir, dari tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tahrir wa Nihrir karya Ibn Ashur, juga tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, dan tafsir Asy-Syaukani rahimahullah juga tafsir yang sangat bagus sekali. Fathul Qadir. Ya, dan dari kalangan ulama al-mu'asirin banyak yang menulis tafsir juz amma, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya, semuanya dijadikan rujukan. Dan umumnya di dalam pelajaran yang saya ajarkan, saya tidak terikat dalam satu buku. Ya, saya berusaha untuk mengumpulkan apa yang bisa terkumpul dengannya manfaat yang lebih luas dan datanya lebih akurat. Apakah batal wudu saat mandi wajib bila saat mandi keluar kencing? Ya, jawabannya kalau keluar kencing di pertengahan mandi, setelah itu dia masih menyiram tubuhnya, seluruh tubuhnya dan masih basah. Selesai dia dalam keadaan suci, jawabannya dia tidak harus wudu lagi. Kalau memang dia sudah niatkan wudu, sebab asalnya dia sudah suci. Dan Aisyah berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yatawadda ba'dal ghusl. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu setelah mandi. Kapan seorang makmum boleh membaca surah Al-Fatihah? Apakah membaca bersama imam atau ketika imam membaca surah yang lainnya? Jawabannya, dia membaca boleh di mana saja, dia membaca. Yang penting jangan mendahului imam, itu saja. Tentunya jangan mendahului imam. Kalau jangan mendahului imam, maka boleh dia iringi imam, tapi imam yang lebih dahulu. Imamnya baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia ikut alhamdulillahi rabbil alamin. Imam baca ar-rahmanir rahim, dia ikut ar-rahmanir rahim, boleh. Tapi kalau dia ingin cari tempat-tempat imam diam, maka ini lebih afdal. Ya, sebab asalnya kalau imam membaca, asalnya kita mendengar, itu asal, kecuali membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau imam diam, ada tempatnya dia diam biasa, kita baca Al-Fatihah di situ segera, itu lebih afdal. Jelas ya, tapi bukan keharusan. Kalau misalnya biasanya imam diam ketika berpindah dari surah Al-Fatihah ingin masuk surah berikut, surah yang lainnya atau baca ayat, biasanya dia pikir apa yang dia akan baca. Nah, di situ ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah. Jelas ya? Ya? Tapi bukan artinya dia harus di situ. Tidak. Boleh di tempat yang mana. Yang jelas ketentuannya, jangan mendahului imam. Dan juga bukan artinya imamnya, dia beri waktu untuk, dia sengaja diam untuk memberi makmum waktu. Ya, kalau imam melakukan itu, dia sendiri berbuat bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Mana yang lebih utama, makmum membaca Al-Fatihah atau mengikuti imam? Jawabannya, dia membaca Al-Fatihah. Sebab Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra' Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud dan selainnya, Nabi menyatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab. Barangkali kalian baca di belakang imam kalian, jangan kalian lakukan itu kecuali kalau kalian membaca Al-Fatihah. Ya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Bagaimana sikap ahli sunnah terhadap penghinaan kepada Nabi SAW oleh orang-orang kafir, baik dengan gambar karikatur atau film fitnah yang dibuatnya? Ya. Sikap ahli sunnah jelas ya dalam masalah ini. Nah, tidak ada yang pernah membenarkan, ada yang apa mencerca Nabi, menjelekkan Nabi. Ya. Dimaklumi terhadap perbuatan kekufuran. Dan itu dari kebiasaan orang-orang kafir dari semenjak dahulu. Bukan hal yang baru itu, bikin karikatur ya, atau film. Itu cuma bentuk saja. Kalau mereka menjelekkan para nabi sudah dari dahulu. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan mereka tidak akan pernah riba terhadap Islam. Ya, dan sikap kita mengingkari akan hal tersebut. Nah, tapi bukan dengan cara melakukan demonstrasi ya, di sana sini ya. Ingin menentang orang-orang kafir tapi pakai caranya orang-orang kafir untuk menentang, dan ini tidak ketemu ya. Mengobati kemungkaran dengan kemungkaran yang semisal dengannya. Nah, dan juga bukan dengan cara membalas perbuatan mereka. Ada sebagian orang-orang jahil di kalangan umat Islam. Dia ketemukan orang-orang kafir bikin karikatur jelek tentang Nabi Muhammad. Dia waliyahudzubillah bikin karikatur jelek tentang Nabi Isa AS. Iya. Ini perbuatan orang-orang jahil. Dan perbuatannya ini kufur di kalangan umat Islam. Sebab siapa yang kafir kepada seorang Nabi, siapa saja Nabi itu, maka dia kafir terhadap seluruh para Nabi dan Rasul. Iya. Dan umat Islam memuliakan seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Apa kita Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam, semua adalah Rasul Allah yang kita muliakan. Yang kita benarkan mereka adalah Rasul. Ya, walaupun kita umat Islam secara khusus ada beriman secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka perbuatan yang seperti ini ya tidak akan ada habisnya, akan ada saja ya, perbuatan buat karikatur. Setelah itu muncul lagi kemarin di Swedia, semisal dengannya, dan ini terakhir, film fitnah. Di Belanda ya. Nah, akan bermunculan lagi. Ya. Yang jelas, ini semuanya memberikan pelajaran kepada umat Islam. Ya. Agar mereka tahu bahwa musuh-musuhnya tidak pernah tenang melihat mereka di atas keislaman. Apalagi di masa ini, subhanallah, perkembangan umat Islam, keinginan untuk belajar menuntut ilmu syar'i semakin nampak dan kelihatan. Nah, ini terlihat di banyak tempat. Walillahilhamd. Terlihat di banyak tempat. Semangat kaum muslimin kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini membuat orang-orang kafir sangat marah dan naik pitam. Ya. Mereka menghalalkan semua cara. Jadi antara cara mereka yang paling banyak mereka lakukan sekarang menuduh orang-orang yang baik-baik dituduh sebagai teroris atau sebagai orang-orang yang apa namanya Islam garis keras, ya. Nah, dan seterusnya radikal, kelompok radikal, ya. Tidak berperi kemanusiaan, dan kalimat-kalimat yang Islam dan umat Islam berlepas dari hal yang seperti itu. Tapi alhamdulillah perkembangan. Ya, umat ini, dan kita yakini kalau kita terus berjalan di atas jalan ini saja, menyuruh manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Ya. Tidak akan nampak hasilnya. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 10 tahun mendatang, mungkin 100 tahun mendatang, ya. Mungkin kita dapati dan kita masih hidup, dan mungkin anak-anak cucu kita yang akan merasakannya. Nah, harus kita dapatkan hari ini. seorang yang memperjuangkan Islam tidak harus dia mendapatkan buah untuk besok. Ya. Dan di sini letak kegagalan orang-orang yang sekarang ini banyak yang sadar bahwa umat Islam lagi diserang di sana sini, dijelekkan, dipojokkan di sana sini, ya, diinjak-injak di berbagai tempat. Banyak yang sadar itu, dan banyak yang ingin terbangun, terjaga. Tapi bagaimana caranya mereka terbangun dan terjaga? Dengan cara apa mereka ingin membahagiakan Islam? Ingin membangkitkan umat Islam? Ya. Nah, di sini letak persimpangan jalan. Ya. Ada yang memandangnya, oh cara yang paling baik adalah dengan kita melakukan peledakan, pemboman di sana sini. Ini gara-gara orang kafir. Ya. Kita harus hancurkan mereka. Akhirnya mereka pun melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan bukannya menolong umat Islam, mencelakakan umat Islam. Tahu banyak umat Islam yang menderita gara-gara aksi-aksi peledakan yang tidak syar'i. Biasanya mereka ada melihat, oh cara memperbaiki manusia adalah dengan cara kita ya ikut ambil andil ya di dalam bertikus-tikusan. Maksudnya ingin menjadi politikus, akhirnya bertikus-tikusan di sana sini. Ya, masuk partai untuk kemudian pegang kursi dan seterusnya. Ya katanya paling tidak kita mengurangi kejelekan di situ. Ya. Itu dalil yang diangkat oleh termasuk orang-orang Wahdah Islamiyah sampai mempelintir fatwa-fatwa para ulama. Ya, dawakan fatwa Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin, semuanya bukan pada tempatnya. Fatwa para ulama itu di satu lembah dan mereka di lembah yang lainnya. Mereka ngambil fatwa untuk apa? Pembenaran. Ya daripada dipimpin oleh orang-orang yang jelek, orang-orang kafir, lebih bagus kita ikut. Iya. Lebih bagus kita ikut. Nah. Dan ini semuanya adalah hal yang salah. Iya. Adalah hal yang salah. Ya. Mereka katakan masuk parlemen sekarang terhitung darurat. Iya. Dan dengan bahasa lain, kita menempuh kemungkaran yang paling ringan. Kemungkaran yang paling ringan, akhaffud dararain, bahaya yang paling sedikit. Ya. Perhatikan ini ahlul batil. Kalimat-kalimat yang diambil dari bahasa-bahasa para ulama. Benar itu. Kaidah-kaidah itu ada. Ya, tapi namanya ahlul batil, apa saja yang mendukung kebatilannya harus dia pakai. Walaupun hal tersebut tidak berjalan di atas kaidah para ulama. Ya. Penggunaan akhaffud dararain itu ada syarat-syaratnya. Orang menempuh kemungkaran yang lebih ringan, misalnya ada dua kemungkaran. Ya. Dia tidak bisa terhindar dari dua kemungkaran ini. Harus dia lakukan salah satunya. Dia ambil yang paling ringannya. Kan begitu kaidahnya. Ya. Ini dengan tiga catatan. Ini kaidah berlaku. Pertama, kalau tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Ya. Tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Sekarang, masa tidak ada jalan lain? Ya. Masa ingin mengembalikan umat hanya dengan cara ikut di partai? Ya. Ikut di panggung politik? Justru ahli sunnah di masa ini tidak berpendapat untuk masuk ke dalam politik. Dari sikap politik ahli sunnah adalah meninggalkan politik. Ya. Politik yang pertama, politik syar'i. Politik yang kedua, politik yang sekarang lagi berkembang ini. Yang saya bahasakan tadi dengan bahasa tikus-tikusan. Ya. Sebab itu makna politik yang mereka sebutkan. Politik syar'i itu artinya bagaimana mengatur umat untuk menciptakan kemaslahatan. Itu politik syar'i. Iya. Kalau politik dengan masa sekarang ini, politik yang bermakna ya, memimpin kekuasaan, kemudian mengatur, mendapatkan jabatan, semisal dengannya. Kalaupun ada makna syar'i pada sebagian sudut, tidak semua dari kaidah atau politik syar'i yang diinginkan. Ya. Ini titik yang pertama. Jadi kalau ingin menempuh akhaffud dararain dari cara lain, mana caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jalannya Nabi Muhammad kemana mau dibawa? Iya. Beliau awal kali datang menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak berdesak-desakan mengganggu kedudukan para pembesar Quraisy. Iya. Bahkan beliau ditawari kekuasaan, beliau tidak terima. Ditawari untuk kekuasaan agar supaya meninggalkan agamanya, beliau tidak terima. Bahkan beliau mengajak manusia satu persatu diajak kepada Tauhid. Iya. Dididik dengan dakwah Tauhid, tertanam akidah yang baik pada banyak kaum muslimin di Mekah, turun perintah hijrah ke Madinah. Mereka hijrah ke negeri kepada kaum yang mereka adalah terkenal di bangsa Arab dengan kekuatan. Dengan sendirinya lahir negara Islam untuk kaum muslimin. Ya, tidak dengan susah payah. tapi dengan cara yang benar, menempuh cara yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat pertama tidak terpenuhi. Syaratnya tidak ada jalan lain kecuali itu. Ya, ini jalan masih banyak. Ya, jalan masih banyak. Ya, jalan ke Mekah itu banyak katanya. Ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, anggaplah tidak ada jalan lain. Anggap tidak ada jalan yang lainnya. Kalau ingin masuk kepada salah satu dari dua kerusakan ini, maka para ulama mensyaratkan bahwa maslahat kalau dia masuk, itu maslahatnya adalah maslahat yang hakikiyah, bukan wahmiyah. Ya. Jelas? Maslahat yang pasti terwujud kalau dia masuk. Ya. Bukan maslahat mungkin dapat, mungkin tidak. Ya. Sekarang saya tanya jujur, orang yang masuk ke situ, ikut pemilu, pasti dapat atau tidak? Pasti? Tidak, tidak ada yang mengatakan pasti. Orang yang sudah, ini pun kadang diramalkan dia jadi menang, kalah juga. Ya. Tidak ada kepastian. Bahkan ada yang sudah menang, ya, ini kita ciri pemilu, ada yang sudah menang suaranya, begitu masuk di suatu proses, dia jadi kalah. Ya. Jadi kalah. Ya. Dan ini saya dapatkan sendiri dari sebagian orang yang dulunya ya saya pernah ketemu dia baik, ya, kemudian masuk ke jalur politik, ya, dia ceritakan pengalamannya. Ya, bagaimana dia ditolimi setelah mendapatkan banyak suara. Nah, jadi bukan maslahat yang hakiki, itu yang ingin saya tegaskan. Bukan maslahat hakiki. Bagaimana caranya memakai kaidah dan kaidah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Karena itulah ikhwani fillah, mengikuti hawa nafsu itu bahaya, perkara yang sangat berbahaya. Ya. Jadi sederhana sebenarnya. Kenapa mereka mengembangkan pemilu sederhana? Tadinya di dalam sebuah yayasan yang harus terorganisasi, ada pimpinannya, dibaiat, ada baiatnya di dalam. Ya. Kemudian mengirim orang-orang tertentu untuk belajar latihan ke Afghanistan, ke Filipina. Ada maksud-maksud tertentunya. Ya. Sekarang berubah menjadi ormas. Ya. Kemudian mengeluarkan pemilu. Ya. Bisa ditebak apa yang akan terjadi ke depan. Tunggu aja nanti. Nah, dan akan dilihat nanti, dan antum akan melihat sendiri insyaallah apa yang saya katakan itu benar. Ini nasihat yang saya sampaikan. Ya. Nasihat bagi siapa saja yang ingin masuk dan merubah dengan cara yang tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan membawa kebaikan untuk umat, bahkan sebaliknya. Ya, ada lagi yang lainnya sadar dia bahwa umat ini butuh untuk diperbaiki. Ya. Butuh untuk diperbaiki. Tapi mereka memperbaikinya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tidak dibenarkan oleh syariat. Maka cara yang paling bagus adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah menyuruh umat untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang di atas jamaah kaum Muslimin. Al-jamaah itu adalah kebenaran. Dan apa yang mencocoki Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu al-jamaah. Dan al-jamaah bisa bermakna pemimpin negara dipimpin oleh seorang pemimpin Muslim. Sudah itu al-jamaah selesai. Ya, seorang kalau berjalan di atas hal ini, insya Allah Taala dia akan menuai kebaikan. Mungkin hari ini dia dapatkan, mungkin besok, mungkin lusa. Dan alhamdulillah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak sekali kepada kita, ya, kepada umat Islam. Dan kebaikan yang dibukakan kita, khususnya umat Islam di Indonesia, sangat banyak sekali. Ya. Nah, dahulu acara kumpul-kumpul pengajian seperti ini itu agak sulit terlaksana. Ya. Banyaklah pertanyaan. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah mudah, ya, berjalan. Dahulu yang hadir dihitung pakai jari. Ya, sekarang banyak ikhwan yang saya tidak kenal. Banyak hadir alhamdulillah menginginkan kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di sini, ya, dengan maksud kebaikan menyuruh manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah akan membuahkan hasil. Ya. Dan itu yang diharapkan agar supaya setiap orang kembali untuk menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu sangat indah sekali sebenarnya. Ada ucapan salah seorang pimpinan pergerakan. Ya. Pimpinan pergerakan ini berucap dengan sebuah ucapan. Ya. Tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Dan pengikutnya sendiri tidak mengamalkannya. Dia berkata, tegakkanlah negara Islam pada dirimu sendiri. Niscaya akan tegak negara Islam di muka bumi. Ya. Nah itu kalimat benar. Kalau setiap orang sibuk menegakkan Islam pada dirinya, dengan sendirinya akan lahir negara Islam di muka bumi. ya kan? Ya, sekarang yang kaum muslimin disibukkan, ya bagaimana caranya kita memilih pimpinan? Ya, baru selesai pemilu, pemilu berikutnya sibuk dengan masuk ini, bagaimana kita mempersiapkan pemimpin yang baik? Ya, ini gara-gara pemimpin yang tidak cocok, pemimpin yang paling itu terus. Ya, pembahasannya. Terjadi tsunami yang dibahas di mimbar Jumat bukan mengingatkan kaum muslimin akan dosa dan maksiat. Ya, ini angkat ini gara-gara pimpinan kita yang korupsi. Ya. Bagaimana bisa baik? Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kejelekan yang terjadi di tengah manusia, ya, itu disebutkan karena perbuatan tangan-tangan mereka sendiri, bukan disebutkan karena pemimpin mereka. Baharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, nampak kerusakan dan apa namanya? Kerusakan di lautan dan di daratan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Bukan karena pemimpin yang disebut dalam Al-Qur'an. Dan Allah menyatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum ini sendiri yang merubah keadaannya. Bukan dikatakan sampai dia rubah pemimpinnya, tidak. Ya. Kalau dianggap pemimpinnya yang zalim, ya berarti mereka yang ada di situ juga zalim semuanya. Sebab orang yang zalim tidak mungkin keluar, tidak mungkin berasal kecuali dari orang-orang yang zalim juga, ya kan? Jadi karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin 'ala ba'd." Dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim, sebagian dari mereka memimpin sebagian yang lainnya. Ya. Karena itu ikhwani fillah, bagi siapa yang menghendaki kebaikan, hendaknya dia tempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berdakwah, di dalam beramal, dalam berucap dan beramal, semuanya dia tempuh jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kunci keberuntungan. Nah, ya. Kita di sini banyak dijelek-jelekkan. Ya. Ini kerjanya hanya mengajar saja. Ya. Hanya membaca hadis saya, haddatsana, menceritakan kepada kami si fulan-fulan, baca hadis. Ya. Sampai ulama kita juga disebut begitu. Dari dahulu. Yang belakangan ini ulama kita dibilangnya ulama haid dan nifas. Dibilangnya ulama haid dan nifas. Tidak mengerti kecuali apa yang dibawa celana saja. Katanya. Ya, hukum-hukum. Hanya mengerti hukum-hukum saja. Ya betul. Ya, itu kalimat celaan yang mereka sebutkan. Tapi sebenarnya itu adalah keutamaan bagi mereka. Sebab fikih yang paling sulit itu adalah fikih haid dan nifas. Dalam bab fikih, ya dikenal ya, paling sulit fikih haid dan nifas. Sampai Imam Ahmad 7 tahun mempelajari fikih haid. Ya 7 tahun. Ya karena mereka sibuknya politik saja, kerjanya ini, itu. Tidak pernah belajar, ya tidak bisa tahu dia, paham, tidak bisa paham tentang masalah haid. Ya. Walaupun ulama kita tidak bicara tiap hari masalah haid, itu pun kalau ada nanya. Atau bahas sebuah kitab berlalu pembahasan haid, diterangkan apa itu haid. Nah itu nifas. Tapi subhanallah mereka ingin menjelekkan. Yang mereka inginkan bagaimana umat ini jauh dari ulamanya. Ya. Dan kalau umat sudah jauh dari ulamanya, sudah benci kepada ulamanya, tidak mulai kembali kepada ulamanya, maka itu adalah alamat kehancuran. Itu adalah alamat kehancuran. Ya, karena itu dari prinsip ahli sunnah wal jamaah dan dari dakwah ahli sunnah wal jamaah, yang pertama mendekatkan ilmu itu kepada manusia. Kemudian yang kedua membuat manusia itu cinta kepada ulamanya. Kemudian yang ketiga, membuat mereka komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diinginkan oleh ahli Sunnah. Ya, mereka tidak pernah menginginkan adanya mereka mendapatkan kursi ataupun jabatan. Ya. Tidak pernah ahli Sunnah masuk berdesak-desakan mengurus hal-hal yang seperti itu. Ya, pekerjaan masih banyak. Nah, hal yang seperti dipandang oleh ahli Sunnah tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kita sendiri ahli sunnah, siapa yang menjadi pemimpin kita? Dia adalah pemimpin kita yang kita taati. Sepanjang dalam hal yang ma'ruf. Kita dengarkan dan kita taati. Dan kita tolong menolong dalam memperbaiki manusia. Tapi masuk dalam urusan yang seperti itu bukan dari urusan kami. Bukan dari urusan ahli sunnah. Ya. Sebenarnya tidak ada dosa ahli sunnah kecuali mereka hanya mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Itu saja. Karena mereka mengajarkan Al-Quran dan sunnah, ya, mengembalikan umat Islam kepada Islam yang benar, akhirnya mereka diserang dan dijelekkan di sana sini, dibahasakan begini, dituduh begini, dituduh begitu. Ya, padahal mereka hanya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki keadaan kaum Muslimin dan mengokohkan kita semua di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kami masbuk dan mendapati bacaan Al-Fatihah Imam pada ayat terakhir. Maka kami dahulukan mengucapkan amin lalu membaca Al-Fatihah. Tidak apa-apa ya. baca amin, kemudian Al-Fatihah, tidak apa-apa insyaAllah. Manakah yang sunnah untuk sholat witir 3 rakaat? 2, 1 atau 3 sekaligus, 1 kali salam? Jawabannya dua-duanya boleh. Boleh 2 salam, 1 salam, boleh 3, 1 salam. Dua-duanya boleh. Apa hukum gambar dan foto dalam komputer? Bagaimana jika disimpan di dalamnya dengan tujuan kenang-kenangan? Ya jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Gambar dan foto adalah haram. Nah, bagi para ulama yang memandang bolehnya, mereka pun tidak membolehkan kalau itu disimpan untuk kenang-kenangan. Disimpan untuk kenang-kenangan. Jelas ya? Dan yang benarnya bahwa semua jenis gambar, fotografi, berdimensi maupun tidak berdimensi, semuanya adalah haram. Kalau jenggot tidak boleh dipotong atau dicukur, bagaimana dengan jambang? Yang mana itu jambangnya? Ini ya? Ini. Jenggot itu di dalam bahasa Arab adalah rambut yang tumbuh di dagu dan di pipi. Ya, itu jenggot. Dan batasan pipi sampai tulang yang di sini. Kalau dari apa namanya dipegang dekat telinga sini ada tulang, nah itu batasan pipi. Apa yang turun ke bawahnya terhitung jenggot. Bolehkah kita bermuamalah dengan ban syariah yang mengatasnamakan dengan ban yang benar-benar bersih dari segala bentuk praktik ribawi? Ya kalau pengakuan sekarang banyak yang mengaku ya bersih dari riba, bersih dari ini. Itu pengakuan. Ya. Yang membuktikan adalah hakikat apa yang ada di bank itu. Bawakan jenis muamalahnya apa? Ya. Bagaimana jenis muamalahnya itu yang dihukumi. Atau menghukumi bank apa namanya itu kita enggak jawab di sini tentang menghukumi bank. Kita cuma lihat kalau ada bentuk muamalah yang dipertanyakan mungkin bisa dibantu di situ. Jika sholat kita tidak khusyuk, apakah sholat tidak syah? Khusyuk itu nisbi ya. Kalau khusyuk bermakna dia kurang perhatian, tapi dia laksanakan semua rukun, semua wajib, ya sholatnya syah, tapi dia kurang dalam sholatnya. Tapi kalau tidak khusyuk bermakna dia kurang sholatnya, ada bacaan yang dia tinggalkan, ada rukun yang dia tinggalkan, maka ini batal sholatnya. Tergantung jenis khusyuk apa yang diinginkan. Apakah boleh orang yang sedang junub dan haid berada di masjid dan membaca Al-Quran? Ini saya sudah terangkan dari bahwa orang yang junub dan haid yang benarnya boleh membaca Al-Quran dan boleh berdiam di masjid. Tapi afdalnya, ya bagi siapa yang tidak ada keperluan di masjid, dia keluar. Tidak keperluan di masjid. Jangan dia tinggal di masjid. Demikian pula membaca Al-Quran. Sepanjang dia bisa membaca Al-Quran dari hafalannya, dia baca. Tidak apa-apa. Ada memegang mushaf, ya harusnya pegang mushaf itu tidak boleh. Kecuali bagi orang yang suci. Saya dari dulu ditanya tentang tapi sampai sekarang saya tidak pernah menjawab. Ya. Bagi saya kurang jelas masalahnya. Bagaimana hukum imunisasi yang sebagian orang mengatakan vaksinnya dibuat dengan katalisator dari enzim babi? Bagaimana orang yang terlanjur menggunakannya? Ya, saya tidak tahu ya tentang ini. Tadi mengatakan katanya suntikan polio itu bisa membuat bayi lumpuh dan seterusnya, tapi saya kira pemerintah nggak mungkin ya mau apa namanya mereka membuat imunisasi kemudian akan berakhir dampak negatif begitu untuk orang-orang. Nah, ya ini masalah pembuktian akan menyebabkan ini dan itu harusnya diperjelas, dipahami? Nah, kalau masalah imunisasi sendiri, orang-orang terdahulu juga banyak yang imunisasi. Ini juga sehat ya. Nah. Benarkah bahwa hujan turun disebabkan adanya uap sebagaimana ilmu fisika? Ya, bagaimana hukum menisbatkan turunnya hujan kepada bintang? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa angin itu punya pengaruh, disebut dalam Al-Qur'an. Punya pengaruh membawa sehingga dengannya lah tersebab awan itu mendung dan turun hujan. Ya. Ini dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. itu tidak bertentangan. Adapun menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, maksudnya karena bintang ini turun hujan begini, ya telah disebutkan bahwa di dalam hadis bahwa itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah, harusnya kalau turun hujan, kita katakan kita mendapat hujan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamanya. Ya, kalau dia nisbatkan kepada bintang, hukumnya apa? Tergantung keyakinan dia dalam menisbatkan. Kalau dia nisbatkan kepada bintang, dianggap bintang sebagai sebab turunnya hujan, maka itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Kalau dia yakini bintang yang menurunkan hujan, ya, sama kedudukannya dengan Allah, maka itu syirik akbar. Apakah makmum boleh bersama membaca Al-Fatihah dengan imam? Saya jawab tadi ya. Apakah boleh berdoa dengan doa-doa dari Al-Quran dalam sujud? Tidak boleh ya. Dalam sujud dan rukun tidak boleh membaca doa-doa dari Al-Quran. Ya, kalau dia membaca doa dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia baca. Apakah salah satu bentuk tolong-menolong dengan orang hizbi jika kita membeli dan menjual buku-buku mereka? Apakah penerbit-penerbit buku di bawah ini Ahli Sunnah, Darul Haq, At-Tibyan, Darul Falaq? Ya, dua yang pertama bukan Ahli Sunnah. Yang terakhir saya tidak tahu. Ya. Adapun buku-buku, siapa pun yang mencetaknya, kalau itu adalah buku Ahli Sunnah, ditulis oleh Ahli Sunnah, kalau memang penerjemahannya, terjemahannya baik, tidak apa-apa untuk dibaca, diambil faedah. Nah, kalau terjemahannya baik. Ya, tapi kalau terjemahannya tidak baik, ya tidak boleh membaca ya. Sebab ada sebagian penerjemah, tentu harus ketahui, sebagian penerjemah, mereka terjemah sesuai dengan pemahamannya. Ya. Ya, kalau pemahamannya miring, kitabnya juga jadi miring. Ya. Demikian. Maka hati-hati dalam buku terjemahan. Dan saya sudah melihat ya, sebagian buku ada terjemahan dari orang-orang yang menerbitkan. Dan ternyata terjemahannya banyak yang miring. Ya. Saya membaca buku yang di dalamnya mengatakan bahwa Nabi Adam pernah melakukan kekufuran. Itu taat kepada Togut. Pada kisah kelahiran anaknya Harith. Apakah ini benar? Tolong penjelasannya. Yang pertama, kisah yang disebut itu. Ya. Jadi disebut bahwa Nabi Adam tiap kali melahirkan istrinya keguguran begitu. Setelah itu dia minta kepada Allah agar kalau dia diberi anak saleh dia akan betul-betul bersyukur. Maka ketika diberi anak saleh dibisikkan oleh syaitan untuk diberi nama Al-Harith atau Abdul Harith begitu. Lalu dia taati syaitan dalam hal itu. Nah, itu kisahnya. Kisah ini yang pertama adalah kisah yang lemah. Kisah yang lemah. Sebagian para ulama mengatakannya kisah yang batil. Jelas? Yang kedua, anggaplah kisahnya benar. Ya, di situ bukan bentuk kekufuran yang dilakukan, tapi kesalahan dari sisi penamaan, bukan sisi keyakinan. Dipaham ya? Kesalahan dari sisi penamaan, bukan dari sisi keyakinan. Ya. Baik, saya jam 9. Segera cukup dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.